Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anwa'ul i'rab qala wa aqsamuhu arba'ah. Macam-macam i'rab ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-rafa' wal nasb wal khafd wal jazm wa la jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-rafa' wal nasb wal jazm wa la khafda fiha. Aqul, saya katakan kata syarih, anwa'ul i'rabi allati taqa' fil ism wal fi'l fil mudhari' jami'an arba'ah, bahwa macam-macam i'rab yang terjadi pada isim dan pada fi'il mudhari' seluruhnya ada empat. Al-awwal ar-raf'u, wa-thani an-nasbu, wa-thalis al-khafdu, wa-rabi al-jazmu. Walikulli wahidin min hadhihi al-anwa' al-arba'ah ma'nan fil lughah wa ma'nan fil istilah, yani fi istilah an-nahwi an-nuhat. Masing-masing dari empat ini memiliki makna-makna secara bahasa dan makna-makna secara istilah an-nuhah. Amma ar-raf'u, adapun ar-rafa', fa huwa fil lughah, maka secara bahasa al-ulu wal irtifa', maknanya tinggi. Wa huwa fil istilah, sedangkan secara istilahnya para ahli nahu disebut marfu', adalah taghayyurun makhsusun, perubahan khusus. Yang alamatuhu dhammah, yang perubahannya, alamatnya adalah dhammah. Wa ma naba anha, dhammah dan yang mewakilinya. Mestinya bukan dan. Dhammah atau yang mewakilinya. Karena tidak bersama-sama. Tidak bersama-sama, tapi salah satunya. Kalau enggak dhammah, yang lainnya. Wa sata'rif qariban ma yanubu 'ani dhammah. Dan akan datang sebentar lagi, apa yang mewakili dhammah. Fil faslil ati, dalam pasal-pasal yang akan datang insyaallah. Wa yaqau ar-raf'u, dan terjadi rafa' fi kullin min al-ismi wal fi'li, terjadi rafa' dalam setiap isim dan fi'il. Berarti terjadi pula pada fil mudhari' marfu', terjadi pula pada isim. Nahu yaqumu 'aliyun, dua-duanya marfu'. Yaqumu marfu', Aliyun marfu', walaupun faktor penyebabnya berbeda. Kalau yaqumu fil mudhari' marfu', kenapa itu? Mas sabab, apa amilnya atau sebabnya apa? Litajarrudihi 'anin nawasib wal jawazim, karena dia bersih, tidak ada penjazm, tidak ada penasab. Ini tidak ada huruf-huruf yang menasabkan, enggak ada huruf-huruf yang menjazmkan. Maka hukum asalnya fil mudhari' marfu'. Yaqumu, berarti kalau dikatakan sebabnya, litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Adapun aliyun, kenapa dia marfu'? Alal fa'iliyah, karena dia pelaku. Pelaku marfu'. Contoh kedua, wayasdahul bulbulu. Wayasdahu al-bulbul, bulbul burung kecil, yasdah berbunyi itu. Yasdahu fi'lun mudhari'un marfu'. Bulbulu juga sama, isim marfu'. Dan dua-duanya tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa' yang asli dhammah. Sebabnya sama seperti tadi. Yasdahu litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Bulbul, kenapa marfu? Alal fa'iliyah, karena dia sebagai fa'il. Sekarang yang kedua, amman nasbu, adapun nasab. Fahuwa fil lughah, maka dia secara bahasa, alistiwa'u wal istiqamah. Jadi kata nasaba, yansibu, nasban. Fahuwa fil lughah, secara bahasa maknanya istiwa, sama, rata, atau tegak. Tegak dengan seimbang. Wa huwa fil istilahi taghayyurun, itu secara bahasa. Adapun secara istilah para ahli nahu, kalau bilang nasab, maknanya adalah perubahan khusus